Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd akhwati fillah. Saudariku yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka at-tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengerti apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala juga telah jelaskan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebuah hadis yang selalu teringat pada diri kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan padanya kebaikan, segala bentuk kebaikan, baik kebaikan duniawiyah maupun kebaikan agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia, Allah akan pahamkan dia di dalam agama yang mulia ini. Dan para ulama menjelaskan kepada kita mafhum mukhalafah dari hadis tersebut, bahwasanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama yang mulia ini, berarti Allah tidak inginkan padanya seluruh kebaikan, baik kebaikan dalam urusan dunianya maupun kebaikan dalam urusan agamanya. Oleh karena itulah akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah untuk meraih perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah engkau kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Berusaha meminta pertolongan Allah agar Allah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepadamu untuk bisa memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang baik dan benar sebagaimana yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan pengikutan yang baik dan benar. Akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada topik pembahasan kita di sore hari ini tentang peran wanita muslimah dalam dakwah, perlu kita sadari bahwasanya kita sebagai manusia, apakah laki-laki ataukah seorang wanita, menginginkan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan sangat diharapkan kebaikannya, dan juga seseorang merasa aman dari kejelekan kita. Dan itulah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang-orang yang terbaik di antara kita. Demikian pula orang-orang yang terjelek di antara kita. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin jalusin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan orang-orang yang sementara duduk, yaitu para sahabat Nabi SAW. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum, maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang terbaik di antara kalian dari orang-orang yang terjelek di antara kalian. Yang dimaksud di sini bukan dari sisi fisik, terbaik dalam hal fisik, kecantikan, ketampanan, buruk dari sisi fisik, kejelekan, buruk rupa dan semisalnya. Namun yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, baik dalam akidahnya, baik dalam manhajnya, baik dalam akidahnya atau ibadahnya, baik dalam akhlaknya, adabnya, perangainya, dan kejelekan dari sisi akidahnya, jelek dari sisi ibadahnya, jelek manhajnya, jelek perangainya, tabiatnya. Dan sampai Rasulullah SAW ketika bertanya, dalam keadaan ketika itu sahabat fasakatu, mereka terdiam ketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka. Lalu kemudian Rasulullah SAW faqala dhalika 3 marrat. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka sebanyak 3 kali. Mengulangi pertanyaannya, ala ukhbirukum di khairikum ni syarrikum, maka aku kabarkan kepada kalian orang yang terbaik di antara kalian daripada orang yang buruk di antara kalian. Maka mereka pun mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Tentu ya Rasulullah, kabarkan kepada kami, sampaikan kepada kami tentang orang yang terbaik di antara kami dari orang yang terjelek di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, ada seorang yang sangat diharapkan kebaikannya, memberikan kebaikan bagi orang lain, memberikan nilai-nilai positif, nilai-nilai penanaman yang baik kepada orang lain, sangat diharapkan kebaikannya, kebaikan yang tentunya akan membuahkan kebaikan yang berikutnya. Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah seorang yang sangat diharapkan kebaikannya. Dan seorang merasa aman dari kejelekannya. Adapun orang yang terjelek di antara kalian adalah seorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Man la yurja khairuhu. Orang yang terjelek di antara kalian, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang sangat tidak diharapkan kebaikannya. Karena tentunya tidaklah dia melakukan suatu kebaikan, melainkan ada sesuatu yang diinginkan, tidak diinginkan dan tidak diharapkan kebaikannya. Orang yang terjelek di antara kalian. Demikian pula wala yu'man syarruhu, dan seorang tidak merasa aman dari kejelekannya. Wala haula wala quwata illa billah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka menjadi orang-orang yang terbaik dan menjauhkan diri dari orang-orang yang jelek, terbaik, memberikan manfaat bagi orang lain, memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya namun bagi orang lain. Berbeda dengan orang yang buruk, tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itulah, seorang muslim dan muslimah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Oleh karena itulah, setiap diri kita hendaknya bersemangat untuk menjadi orang yang terbaik. Karena seorang yang menginginkan menjadi orang yang terbaik adalah seseorang yang diberikan pemahaman di dalam agama yang mulia ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis tersebut, hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ilmu yang akan menjadikan seseorang menjadi yang terbaik, al-ilm, ilmu yang dengannya seseorang memahami tentang Al-Quran, memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, memahami tentang sunnah, petunjuk dan bimbingan Rasulnya Muhammad SAW. Dan mereka memahami, sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Itulah ilmu yang menjadikan mereka, atau yang bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbaik di dunia ini. Yang sangat diharapkan kebaikannya, yang sangat diinginkan kebaikannya, memberi manfaat tidak hanya bagi diri kita, ilmu tersebut, namun juga ternyata ilmu itu akan memberikan manfaat bagi orang lain. Sebagaimana Al-Imamu Ahmad rahimahullah dalam sebuah ucapannya, beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya bagi siapa yang bagus niatnya di dalam talabul ilminya. Ketika dia hadir di majlis ilmu, ketika dia hadir di majlis ilmu, tidak ada tujuannya. Tidak ada lain tujuan dia. Semata-mata murni hanya mengharapkan ridha Allah. Semata-mata murni hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya itu, kata Imam Ahmad, seorang yang ketika hadir datang di suatu majlis ilmu, maka dia memiliki niatan yang baik. Bagaimana niat yang baik? Ketika ditanya, Imam Ahmad ditanya oleh seseorang, kaifa dzaka ya Imam? Bagaimana seorang yang berniat baik, wahai Imam, ketika datang di majlis ilmu? Yaitu kata Imam Ahmad rahimahullah, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Dia berniat untuk bisa mengangkat kebodohan pada dirinya, dan dia berniat untuk bisa mengangkat kebodohan pada diri orang lain. Itulah niatan yang baik. Ketika hadir di majlis ilmu, dia berusaha untuk selalu meluruskan niatnya, menjaga keikhlasan di dalam amalannya, dan berusaha agar Allah mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya. Dan suatu saat nanti dia pun bisa berusaha ataupun bisa mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Oleh karena itulah, akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, bersemangatlah kalian untuk mempelajari agama yang mulia ini. Bersemangatlah kalian untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabiyah, istri-istri sahabat Nabi SAW. Mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Disebutkan dalam hadis tersebut, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bi haditsika. Ya Rasulullah, para lelaki telah pergi membawa hadismu. Yani mereka telah banyak duduk bermajlis denganmu. Mendapatkan ilmu darimu. Para lelaki demikian keutamaan yang ada pada mereka. Dhahaba ar-rijalu bi haditsika ya Rasulullah. Para lelaki telah pergi membawa hadismu ya Rasulullah. Mereka sering bersamamu sehingga mendapatkan ilmu yang banyak. Faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi. Lalu kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, nam, buatkan bagi kami atau berikan bagi kami dirimu satu hari saja. Nam, buatkan atau nam, berikan kami waktu satu hari saja yang kami akan datang kepadamu. Nam, untuk mempelajari agama Allah. Nam, untuk mempelajari agama Allah. Tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Agar engkau mengajarkan kepada kami perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadamu. Agar engkau ya Rasulullah mengajarkan kepada kami perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepadamu. Lalu Rasul mengatakan kepada mereka, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Berkumpullah kalian pada hari ini dan pada hari ini. Ya Rasulullah SAW menentukan waktu terkhusus bagi para ummahat wal akhwat, terkhusus bagi para wanita. Rasulullah juga menginginkan kebaikan bagi mereka agar mereka juga mendapatkan ilmu, agar mereka para wanita juga terbimbing dengan bimbingan yang baik dan benar. 6. Lalu kemudian fajtama'na, lalu 6 mereka pun berkumpul, para wanita berkumpul sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Fa'atahunna Rasulullah SAW, fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka, nam, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepadanya. Rasulullah SAW datang kepada mereka untuk mengajarkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, demikianlah diantara hal yang menunjukkan semangat para sahabiyah untuk menimba ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala yang mulia ini. Nah, karena dengan ilmulah seorang wanita akan terbimbing, dengan ilmulah seorang wanita akan menjadi mulia. Wanita di dalam agama yang mulia ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi jika wanita itu adalah wanita yang berilmu, nah, memahami dan mengerti agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukurlah kalian wahai para ummahat wal akhawat. Bersyukurlah kalian wahai para ummahat wal akhawat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian untuk mengenal agama yang mulia ini, untuk mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk berpegang teguh di atasnya. Maka jaga nikmat yang besar ini, jaga nikmat yang besar ini. Nilai hidayah yang Allah berikan kepada kalian begitu mahal, tidak akan bisa kalian tukar dengan dunia dan seluruh isinya. Tidak akan bisa kalian menukarnya dengan nilai dunia dan seluruh isinya. Di antara sebab terjaganya hidayah, di antara sebab terjaganya hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu dengan semangat kalian dalam menimba ilmu, semangat kalian untuk terus belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala, semangat kalian untuk terus bisa mengerti dan memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan di dalam Al-Quran, apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, yang dengannya ketika kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitab Allahi wa sunnati. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Niscaya kalian tidak akan tersesat. Kalian akan senantiasa terbimbing. Nam, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah. Ketika kalian berusaha dan berupaya untuk terus berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nam, dengan berbagai rintangan dan ujian yang harus kalian hadapi, berbagai rintangan dan ujian yang harus kalian lalui untuk terus berada di atas agama yang lurus ini, untuk berada di atas hidayah yang mahal ini, maka mintalah pertolongan Allah. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada engkau untuk terus berada di atas agama yang mulia ini. Fala haula wala quwata illa billah. hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hidayah yang Allah berikan kepada engkau, wahai para wanita, wahai para ummahat wal akhawat. Hidayah yang Allah telah berikan kepada kalian, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang terdahulu, lagi pertama masuk ke dalam Islam. Begitu mahal nilai hidayah ini. Begitu berbahagianya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah petunjuk kepadanya. Nah, begitu berbahagianya mereka. Nah, dan itu semuanya adalah taufik dari Allah. Itu adalah semuanya karunia dari Allah. Pahami hal ini, wahai para wanita muslimah. Pahami hal ini bahwasanya hidayah untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah, untuk berjalan di atas agama yang mulia ini, bukan karena kecerdasan yang ada pada diri Anda, bukan karena kepintaran Anda, bukan karena sesuatu yang ada pada diri Anda dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Anda. Sama sekali tidak demikian. Ketahuilah bahwasanya hidayah yang Allah berikan kepada kita karena rahmat dari Allah, karena rasa kasih sayang dari Allah kepada Anda. Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu dari seluruh makhluk yang lainnya. Allah memilih Anda dari sekian banyak makhluknya untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini telah diungkapkan oleh para sahabat. Tatkala mereka menggali parit Khandaq, mereka mengatakan dalam ungkapan-ungkapan mereka untuk memberikan semangat kepada yang lainnya. Kata mereka, laula mahtadaina, laula Allah mahtadaina, wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kalau bukan karena keutamaan dari Allah, mahtadaina, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa berjalan di atas agama ini. Ketahuilah, kokohnya engkau di atas agamamu karena pertolongan Allah, karena taufik dari Allah, karena rahmat dari Allah, bukan karena kehebatanmu, bukan karena kepintaranmu, karena pertolongan Allah. Segala apa yang kita lakukan di dunia ini, laulallah mahtadaina, kalau bukan karena Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan hidayah, niscaya kita tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wala tasaddaq, wala sallaina, wala tasaddaqna. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, niscaya kita tidak akan mampu menjalankan sholat 5 waktu. Sholat yang kita kerjakan bukan karena kemampuan kita melakukannya, namun itu semata-mata murni pertolongan Allah, murni karunia dari Allah, murni rahmat kasih sayang dari Allah. Wala tasaddaqna. Dan kalau lah bukan karena pertolongan Allah, taufik dari Allah kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mampu, niscaya kita tidak akan mampu untuk bersedekah di jalan Allah, tidak akan mampu untuk menyedekahkan, menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, sehingga kita Allah berikan kemudahan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Oleh karena itu, akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, jaga hidayah tersebut, jaga petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dengan banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dialah Allah yang akan membolak-balikkan hati kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat dan menengok apa yang ada dalam kalbu-kalbu kita. Oleh karena itu, nah, perkara yang paling penting dan selalu kita ingatkan untuk diri kita seluruhnya. Nah, untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal soleh kita. Jaga keikhlasan kita. Walaupun keikhlasan itu terasa berat bagi siapapun juga. Dan demikianlah kenyataannya. Untuk selalu ikhlas dalam setiap amalan begitu sulit dan beratnya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alattu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya mengobatinya. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk saya obati, melainkan perkara niatku, melainkan urusan niatku ini. Disebabkan niatku selalu berbolak-balik. Disebabkan niatku ini selalu berbolak-balik. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari kita yang bisa menjamin dirinya untuk selalu berada pada rel keikhlasan kepada Allah. Maka jaga keikhlasan ini. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala nam selalu meluruskannya, selalu menjaga pada relnya. Naam. Fala haula wala quwwata illa billah. Akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita diberi petunjuk oleh Allah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala bentuk perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan Allah, tentunya di sana banyak kekurangan-kekurangan, banyak perkara-perkara nam baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Terkadang seseorang terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan. Dan hendaknya ketika dia terjatuh dalam kesalahan kekeliruan tersebut, maka dia pun segera bertobat kepada Allah. Bertobat dari kesalahannya. Bertobat dari kekeliruannya. Bertobat. Enam. Dari apa yang telah dilakukan. Dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para ummahatul akhwat, nam, bahwasanya peran kalian sebagai wanita terlebih dalam kancah dakwah ila Allah begitu besar, nam, dan begitu agungnya, disebabkan karena kalian wahai para wanita telah dibebankan di dalam syariat ini dengan beban yang sangat banyak. Beban yang dipikul oleh kalian begitu banyak. Sebagai wanita, sebagai istri, sebagai seorang ibu. Nam, kalian harus menjadi sosok panutan bagi para lelaki. Bagi enam seorang, bagi anak-anak kalian, ketika kalian menjadi sosok ibu yang juga memiliki peran yang besar terhadap anak-anak kalian, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang istri adalah merupakan pemimpin di rumah suaminya, pemimpin enam di rumah suaminya. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, fi bait nam zauji, pemimpin bagi di rumah suaminya. Ketika dia sebagai seorang ibu yang menjadi madrasah bagi anak-anaknya, demikianlah seorang ibu adalah merupakan madrasah, sekolah yang pertama bagi buah hatinya, bagi anak-anaknya. Maka peran seorang ibu yang menjadi madrasah, sekolah pertama bagi anak-anaknya, maka ibu harus memiliki ilmu. Seorang ibu harus memiliki bekal ilmu yang dengannya dia akan bisa membimbing anak-anaknya, yang dengannya dia akan bisa memberikan enam faedah kepada anak-anaknya. Bagaimana jikalau seandainya seorang ibu yang merupakan sekolah bagi anaknya tidak memiliki ilmu, maka bagaimana dia akan bisa membimbing anak-anaknya? Bagaimana dia akan bisa mengarahkan anak-anaknya? Enam, untuk berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Berjalan di atas agama yang mulia ini. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka demikianlah seorang ibu. Seorang wanita yang memiliki peran yang besar. Ketika menjadi seorang ibu, dia harus memiliki ilmu. Yang dengan ilmu itulah dia akan bisa membimbing anak-anaknya. Demikian pula seorang wanita yang menjadi seorang istri bagi suaminya, hendaknya juga membantu peran seorang suami dalam dakwah ila Allah, di dalam membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keberuntunganlah Seorang suami yang mendapatkan istri yang salehah, yang mana istri itu selalu membantu suaminya dalam urusan agamanya, selalu membantu suaminya dalam urusan akhiratnya. Harusnya demikianlah. Kalian wahai para ummahat wal akhwat, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, harta apa yang harus aku miliki? Harta apa yang harus aku miliki ya Rasulullah? Harta yang paling berharga, harta yang enam, yang sangat bernilai, yang harus aku miliki ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Liyattakhidh ahadukum nam qalban syakiran, nam walisanan dzakiran, wa zawjatan salihatan tu'inuhu 'ala amril akhirah." Atau kama qala Rasulullah SAW kemudian memberikan pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, agar hendaknya salah seorang dari kalian memiliki qalban syakiran, qalbu, hati yang selalu bersyukur kepada Allah, hati yang memiliki sifat qanaah, yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, wa zaujatan salihatan, dan hendaknya salah seorang kalian memiliki istri yang salihah, tu'inu zaujiha 'ala amril akhirah, tu'inu zaujiha atau tu'inu zaujaha 'ala amril akhirah, yang mana wanita ini tu'inu zaujaha, tu'inuhu 'ala amril akhirah, wanita tersebut membantunya, tu'inuhu 'ala amril akhirah, dalam urusan akhiratnya, dalam urusan agamanya. Demikianlah keberuntungan yang ada pada seorang suami, yang mana seorang istri sangat mengerti perannya sebagai seorang istri yang membantu suaminya dalam kesulitannya, membantu suaminya dalam urusan agamanya, yang menghibur suaminya ketika suaminya dalam keadaan gelisah dan gundah gulana, menghibur suaminya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah merupakan contoh bagi kalian wahai para ummahat wal akhwat, teladan yang baik bagi kalian. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, ketika itu pertama kali diturunkan wahyu kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, Rasulullah SAW sangat ketakutan dan merasa khawatir terhadap dirinya. Sampai-sampai ketika itu datanglah Rasulullah SAW kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, sambil mengatakan, "Zammiluni, zammiluni, ya selimuti aku, ya selimuti aku." Dia menginginkan agar diselimuti. Zammiluni, zammiluni, ya, sambil dia merasa takut. Rasulullah SAW ketakutan. Ketakutan melihat Jibril alaihissalam. Ketakutan. Lalu kemudian datanglah Rasulullah SAW kepada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintainya, istri yang sangat memberikan peran yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah SAW. Kita tahu bersama Rasulullah SAW tidak menikah. Sampai sepeninggal Rasulullah, sampai meninggalnya istri beliau Khadijah bintu Khuwailid. Dan ini hendaknya menjadi contoh bagi para ummahat wal akhwat, bagaimana bisa seorang Khadijah menjadi teladan dan selalu dikenang oleh Rasulullah SAW. Sampai Aisyah radhiyallahu anha merasa cemburu, padahal Khadijah telah meninggal dunia, namun Rasul sering menyebut-nyebut nama Khadijah, sering mengingat Khadijah akan kebaikannya yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. menolongnya, menghiburnya, membantunya dalam dakwah, dan membantu apa yang diinginkan oleh suaminya. Demikianlah peran seorang wanita yang telah dicontohkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan dan merasa cemas terhadap dirinya, datanglah kepada istrinya sambil mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lalu kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyelimuti Rasulullah SAW dan menghibur suaminya. Sambil mengatakan kepada Rasulullah SAW, wallahi la yuhzil, la yuhzil. Ketika itu Rasulullah SAW, ketika Khadijah mengkhabarkan atau memberikan hiburan kepada Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW berkata dengan takut, ya abshir, fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Ya, kata Khadijah radhiyallahu anha, sekali-kali tidak mungkin Allah akan mencelakaimu. Allah tidak akan menghinakanmu. Kalla, kata Khadijah radhiyallahu anha. Abshir, bergembira engkau wahai Muhammad, wahai suamiku. Fa wallahi demi Allah, la yukhzika Allahu abadan. Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, Allah tidak akan merendahkanmu selama-lamanya. Allah tidak akan menghinakanmu wahai suamiku. Hiburan yang disampaikan seorang istri yang salihah kepada suaminya. Engkau ya Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Ini diantara kebaikan yang disebutkan oleh Khadijah kepada suaminya untuk menghiburnya. Engkau adalah seorang yang selalu menyambung silaturahim ya Rasulullah. Engkau adalah seorang yang selalu menahan beban orang-orang yang mengalami kesulitan. Membantu orang yang kesulitan. Engkau juga orang yang selalu memuliakan tamumu, menjamu tamu. Demikian pula engkau membantu orang-orang yang menolong kebenaran. Demikian diantara perkara yang disebutkan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha untuk menghibur suaminya. Lalu kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada pamannya, Waraqah bin Naufal, ibnu ammi ana, dari paman Rasulullah SAW, Waraqah bin Naufal. Lalu kemudian disampaikanlah apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Demikianlah bantuan yang diberikan seorang Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri yang salihah, kepada Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Dia berusaha untuk menolongnya, berusaha untuk membantunya dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang seharusnya. Bukan ketika ada suaminya sibuk mengurusi dakwah, membantu agama Allah. Terkadang sebagian istri merasa diduakan atau terkadang dilupakan, padahal suaminya sibuk dengan urusan agama Allah, sibuk membantu agama Allah dalam ta'awun, dalam tarbiyah, dalam dakwah. Mereka menolong agama Allah baik dalam bentuk pendidikan, dalam dakwah ila Allah. Maka peran kalian sebagai istri yang salihah hendaknya menolong suami kalian, membantu suami kalian, menolong mereka dari apa yang kalian bisa bantu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian pula contoh yang ada pada istri Rasulullah yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah sosok teladan bagi kalian wahai para ummahat wal akhwat, yang juga sangat penyayang kepada suaminya, sangat taat kepada suaminya. Dan demikianlah keadaan istri-istri Nabi SAW. Namun tentunya bagi seorang istri tidaklah mungkin mereka akan bisa berperan dengan baik menjadi istri solehah, melainkan tanpa harus ada bantuan dari suami yang juga membantu mereka untuk bisa menjadi istri yang solehah, membantu mereka untuk hadir majelis ilmu, membantu mereka untuk menimba ilmu agama Allah, dari berbagai kesibukan-kesibukan yang ada pada mereka. Tentunya seorang istri, seorang suami juga sangat berperan besar di dalam membantu istrinya menjadi istri yang solehah. Nam, agar dakwah ilallah, agar agama yang mulia ini, nam, terus berjalan agar mereka membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka membantu agama Allah, maka niscaya Allah akan membantu urusan mereka, membantu perkara mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Perkara yang perlu diwaspadai bagi kalian, wahai para ummahat wal akhawat, yang terkadang di zaman ini, yang tidak bisa kita pungkiri bersama, nam, yang peran atau pengaruh seorang wanita begitu besar kepada suaminya, yang terkadang seorang wanita melalaikan suaminya dalam ibadahnya, melalaikan suaminya dalam thalabul ilminya, bahkan nam, selalu berusaha agar suaminya mendapatkan harta dunia yang melimpah, berambisi untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, sehingga terkadang melalaikan suaminya dari berbagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan pokok-pokok dari kekeliruan, pokok-pokok dari kesalahan yang telah diterangkan oleh para ulama, bahwasanya di antara pokok-pokok dari kesalahan yang ada pada manusia ini, di antara yang disebutkan oleh mereka adalah al-kibru, kesombongan, wal-hasadu, rasa iri, dengki, wal-hirsu, dan ambisi terhadap dunia. Ambisi mereka terhadap dunia, rakus terhadap urusan dunia, sehingga dengan enam ambisi terhadap dunia ini banyak melalaikan mereka dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, melalaikan mereka dari enam talabul ilmi, di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, wahai para ummahat wal akhwat, bantulah suami kalian dalam urusan agamanya, di dalam mengingat enam berbagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bantu mereka di dalam menjalankan thalabul ilmi. Nah, demikianlah peran yang harus ada pada seorang wanita muslimah, agar mereka menjadi sosok teladan bagi anak-anaknya yang berikutnya. Demikianlah seorang anak. Anak akan menjadi teladan, benam, melihat orang tuanya yang telah mengajarkan kepada mereka, enam, teladan-teladan yang baik di rumahnya. Berikanlah contoh yang baik kepada mereka, kepada anak-anak kalian, ya, dengan enam memberikan bantuan kepada suami kalian. Demikian pula dengan mereka, ya, peran yang sangat besar yang ada pada wanita, enam, baik kepada suaminya dalam membantu suaminya, demikian pula dalam hal mendidik anak-anaknya. Jangan sampai ada di antara kita enam menanamkan pendidikan yang tidak baik kepada anak-anak kita, yang itu tertanam pada mereka dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak pantas untuk ditiru, dicontoh. Namun ternyata sebagian orang tua tidak menyadari dari ucapan-ucapan yang jelek yang mereka lontarkan kepada anaknya, lalu kemudian ucapan itu pun ditiru oleh anak-anaknya, lalu kemudian anak-anaknya enam menyampaikan atau melontarkan ucapan itu kepada anak-anak yang lainnya. Fala haula wala quwata illa billah. Nah, janganlah kalian menjadi teladan yang buruk bagi anak-anak kalian. Hendaknya wahai para ummahat, wahai para akhwat, ya, jadilah kalian sebagai teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Fala haula wala quwata illa billah. Akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, perkara yang juga harus kita jauhi, dan juga terkadang ini pun juga harus jauh-jauh oleh para ummahat wal akhawat. Nah, yang ini juga sangat memberikan pengaruh, ya, dalam dakwah yang mulia ini. Terkadang dengan sifat kesombongan, ya, al-kibr, yang telah kita sebutkan tadi, yang merupakan enam pokok-pokok dari kebinasaan, pokok-pokok dari kesalahan, adanya sifat sombong pada diri seorang yang mengakibatkan dirinya meremehkan orang lain dan menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Kesombongan inilah yang menjauhkan dia dari majelis ilmu. Kesombongan inilah yang menjadikan dia jauh dari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Nam, akibat kesombongan, al-kibr yang ada padanya. Kesombongan yang ada pada orang inilah yang menjadikan dia jauh dari ilmu dan jauh dari teman-teman yang baik. Nam, ketahuilah, seorang wanita ketika ingin istiqomah dan memiliki peran dalam dakwah yang mulia ini, di dalam menjaga agama Allah yang mulia ini, maka di antara upaya yang harus dilakukan adalah dengan selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik dalam perangainya, wanita-wanita yang baik dalam akhlaknya dan adabnya, wanita yang baik dalam tutur-tutur katanya, dalam nam, demikian pula dalam akidahnya, dalam ibadahnya, yang akan bisa memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya. Maka semangatlah kalian mencari teman-teman yang baik, yang dengannya nam akan mendapatkan warisan yang baik dari mereka, mendapatkan warisan yang baik dari teman-teman yang baik tersebut. Jauhi dari pertemanan yang jelek, jauhi dari teman-teman yang suka menggibah, nam, yang selalu melakukan atau membicarakan aib-aib orang lain. Jauhi orang-orang yang suka melakukan namimah, yang suka mengadu domba antara satu dan yang lainnya. Nah, demikian yang harus kalian lakukan. Dan jauhi sikap ambisi terhadap dunia. Nah, rakus terhadap dunia. Bantu suami kalian untuk menjadi orang-orang yang qanaah. Nah, zuhud terhadap dunia ini. Menjadi orang-orang yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qanaah itu bukan maksudnya menjadi orang yang miskin. Ya, jangan sampai disalahpahami. Qanaah itu bukan menjadi orang yang miskin. Qanaah itu adalah mendidik orang untuk merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang ada seorang yang diberikan kekayaan yang melimpah, namun dia tidak pernah merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ada pula ada seorang yang diberikan harta yang sedikit, namun dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kalian wanita-wanita yang qanaah. Berbeda halnya dengan wanita-wanita yang tidak pernah bersyukur atau kurang syukur dan selalu merasa kurang atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkadang menjadikan suaminya lalai dalam urusan akhiratnya. Perhatikan hal ini wahai para ummahat wal akhwat. Terkadang seorang wanita lah yang menjadikan suaminya tersibukkan dengan urusan dunianya, lalai dalam urusan akhiratnya, lalai dari thalabul ilminya. Nah, dan terkadang bermalas-malasan dalam thalabul ilmi, bermalas-malasan dalam ibadah, namun semangat dalam mencari dunia, ambisinya terhadap dunia luar biasa. Hal itu disebabkan karena wanita yang tidak salihah. Wanita yang ada di dalam rumah, yang tidak membantu suaminya di dalam urusan agamanya, sehingga suaminya lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya tersibukkan dalam urusan dunianya. Nah, disebabkan karena wanita. Disebabkan karena wanita inilah yang menjadikan suaminya menginginkan agar menjadi orang yang punya harta yang banyak, agar bisa seperti fulanah. Ya, kita tidak boleh seperti ini terus, Abi. Ya, coba lihat fulanah. Dia sudah punya ini, dia sudah punya ini. Nah, ya terkadang seorang hadir di majelis ilmu pembahasannya seputar harta. Nah, terkadang hadir di majelis ilmu tidak menambah keimanan. Apa faedah yang disampaikan dari majelis ilmu? Namun yang disampaikan pembahasan mereka seputar terkait dengan harta, terkait dengan perkembangan teknologi. La haula wala quwata illa billah. Dan ini yang terjadi, ya, dari kebanyakan wanita-wanita yang tidak menyadari akan kekurangan yang ada pada mereka dan tidak membenahi dirinya dari kekurangan-kekurangan tersebut, yang seharusnya majelis ilmu adalah majelis yang bisa menambah keimanan mereka kepada Allah. Majelis ilmu adalah sesuatu yang bisa menjadikan mereka melakukan muhasabatun nafs, melakukan introspeksi diri untuk membenahi dirinya, untuk bisa menjadi wanita yang solehah. Wanita yang solehah adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Rasul SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'iha al-mar'atu shadiha." Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan yang begitu elok, yang begitu indah dipandang. Dan sebaik-baik perhiasan kehidupan dunia adalah al-mar'atu shaliha, adalah wanita yang salihah. Wanita salihah adalah merupakan tanda kebahagiaan bagi seorang dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un minas sa'adati." Ada empat perkara yang termasuk dari kebahagiaan. Ada empat perkara yang termasuk dari kebahagiaan seseorang. Di antara perkara itu adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Istri yang salihah adalah merupakan sesuatu yang akan membahagiakan seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Berbeda halnya dengan istri yang tidak salihah, menjadi sesuatu yang bisa menyengsarakan seseorang dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut pula menyebutkan, "Wa arba'un minasyaqawati." Dan ada empat perkara yang termasuk dari kebinasaan. Di antaranya adalah al-mar'atu su, istri yang jelek, istri yang tidak salihah. Di dalam hadis tersebut disebutkan empat dari kebahagiaan, istri yang salihah, wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas, wal jaru salih, tetangga yang baik, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Adapun empat dari tanda atau dari kebinasaan seseorang dalam kehidupan dunia ini, empat perkara yang termasuk dari kesengsaraan seseorang dalam kehidupan dunia ini adalah, yang pertama, istri yang tidak salihah, tetangga yang tidak baik, kemudian kendaraan yang tidak nyaman, tempat tinggal yang sempit. Demikianlah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah, akhwati fillah, saudariku yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kalian berusaha untuk meneladani, mencontoh, meniru para wanita-wanita salihah di zaman Rasulullah SAW. Dari istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabiah yang lainnya, yang mereka sangat membantu suaminya, menolong mereka di dalam agama yang mulia ini. Demikianlah ciri mereka, yang merupakan wanita yang salihah, yang sangat diidamkan, dan sangat dirindukan oleh para suami, karena baiknya perangai yang ada pada mereka, baiknya perangai yang ada pada wanita tersebut. Oleh karena itulah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, jauhilah kalian, jauhilah diri kalian dari perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang jelek, dari apa yang telah kita sebutkan tadi, dari sifat kibir, merasa sombong, dari harta, sombong karena memiliki ilmu, sombong dari berbagai kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, yang terkadang kalian meremehkan orang lain, yang terkadang seorang menolak kebenaran yang sampai kepadanya. Dan hati-hati pula kalian dari sifat iri dan dengki kepada saudara kalian, kepada saudari kalian. Ketika ada saudari kalian telah diberikan rezeki, dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka tidak boleh ada rasa iri, tidak boleh ada rasa dengki kepada yang lain. Justru yang ada adalah bersyukur ada saudari kita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada di antara kita, terkhusus kalian wahai para ummahat wal akhawat, menjadikan suaminya tersibukkan dengan urusan dunianya disebabkan karena keinginan-keinginan kalian. Ya, melihat temannya punya ini, punya itu, sesuatu yang yang juga diinginkan dari urusan dunia. Yang menyebabkan hal itu melalaikan suami. dalam urusan akhiratnya dan lebih condong kepada urusan dunianya. Fala haula wala quwata illa billah. Maka kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk terus bersemangat di dalam menimba ilmu, mempelajari agama Allah yang mulia ini. Dan kita memohon kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena tidaklah ilmu yang kita pelajari akan bermanfaat bagi diri kita, melainkan ketika ilmu telah diamalkan. Tidaklah seorang nam telah dikatakan orang yang berilmu, melainkan setelah dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka setelah engkau mengetahui ilmu, wahai para ummahat wal akhawat, tidak hanya sebatas pengetahuan semata, tidak hanya sebatas dicatat, tidak hanya sebatas diingat dalam benak kalian, tidak hanya sebatas dihafalkan, namun ilmu itu diamalkan. Al-ilmu wasilah wal amalu ghayah. Ilmu itu hanya sekadar sarana. Ilmu adalah sarana dan amalan adalah ghayah. Amalan adalah tujuan, puncak cita-cita untuk kita mengamalkan ilmu tersebut. Tujuan dari kita belajar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka amalkan ilmu yang telah kita ketahui. Mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Nah, minta pertolongan Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Anda ketahui. Dan mintalah doa kepada Allah, mintalah taufik kepada Allah agar kita menjadi pemimpin yang saleh dan salehah. Ketika kita adalah seorang suami, maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita menjadi pemimpin yang saleh. Ketika kita sebagai seorang istri, kita memohon kepada Allah agar kita menjadi istri yang salehah, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Adapun seorang suami, nah, hendaknya banyak berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan, nah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ya Allah Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, nah, demikian pula anak-anak keturunan kami menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kami, ya Allah. Jadikanlah istri kami dan anak-anak kami menjadi penyejuk mata kami. Anak yang salihah, anak yang salih dan salihah, istri yang salihah adalah merupakan penyejuk mata bagi seorang suami. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami, ya Allah, nam menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Inilah doa yang dipanjatkan oleh seorang suami agar mendapatkan istri yang salihah, mendapatkan keturunan yang salih dan salihah. Dan tentunya seorang istri juga memiliki peran andil yang sangat besar untuk menjadikan anak-anak mereka menjadi anak yang saleh dan salihah. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat bagi seluruh yang mendengar dan bagi kita semua. Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.